dan seperti yang kita tadi kita masih melanjutkan apa yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tersebut dari pasal yang keempat tentang ahkamul haid, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita yang haid. Telah kita bahas hukum seputar sholat, puasa, haji, juga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masuk masjid, berjimat, kemudian juga telah kita bahas seputar masalah cerai atau talak. Sekarang kita akan masuk kepada perkara yang kedelapan dari hukum-hukum yang disebutkan oleh beliau dalam pasal yang keempat ini, yaitu tentang masalah penentuan iddah dengan haid atau penghitungan iddah dengan haid. Syekh memberi judul pembahasan yang kedelapan ini dengan keterangan beliau, As-Saminu I'tibaru Iddatu Talaqi Bihi Ayyul Haid. Yang kedelapan, i'tibar, penetapan dasar iddatu talaqi bihi, penetapan dasar waktu masa iddah dalam talak dengan haid. Artinya, tentu saja setelah dijelaskan dahulu tentang talak yang dikaitkan dengan haid, maka saya juga menjelaskan bahwa sesungguhnya haid itu sendiri merupakan dasar dalam perhitungan iddah ketika talak. Ketika talak, tentu saja tidak semua iddah atau tidak semua jenis talak menggunakan perhitungan iddahnya dengan haid ini, ya. Maka di sini Syekh rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa permasalahan. Ada 6 perkara yang berkaitan dengan masalah haid dan kaitannya dengan iddah talak. Sesungguhnya sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iddah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 410, beliau mengatakan al-iddah adalah ismun limuddatin tatarabbasu biha al-mar'atu an at-tazwiji ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha. Iddah adalah nama untuk waktu, ismun limuddatin, nama untuk suatu waktu tenggang masa, ya. Tatarabbasu biha al-mar'ah, yang wanita menanti pada waktu tersebut, anit tazwij, dari pernikahan. Jadi dia menanti dan tidak menikah ketika itu. Dia tidak boleh membuat akad baru ketika itu. Ba'da wafati zawjiha, baik itu setelah wafatnya suaminya, baik itu setelah wafatnya suaminya, au firaqihi la, atau dicerai oleh suaminya. Artinya masa iddah itu ada dalam keadaan seperti ini, imma karena meninggal suaminya atau dia dicerai. Nah, penantian itu disebut iddah, waktu tenggang, ya, masa tangguh tidak menikah tadi itu disebut iddah. Yang adapun bentuknya, imma bil wiladah, artinya selesainya iddah itu imma bil wiladah, apakah itu dengan melahirkannya sang wanita, au bil iqra, atau dengan haid atau bersih dari haid, au bil ashur, atau dengan perhitungan bulan. Jadi ada 3 bentuk perhitungan masa iddah itu. Bisa dihitung dengan keadaan melahirkan anak, atau dengan haid, dan ini yang target pembahasan kita, ya, kaitannya haid dengan iddah talak, ya. dan atau juga dengan ashur atau juga dengan bulan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin kemudian menjelaskan kepada kita ada 6 perkara dalam masalah ini yang sesungguhnya inti pembahasan tidaklah sebanyak itu. Ya, belum mengatakan pertama, ini kita beri nomor saja. Tetap ini kita berikan nomor untuk dimudahkan. Kata Syekh, فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا أَوْ خَلَا بِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ كَامِلَةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاثة حيضٍ. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala untuk perkara pertama, ya, ini nomor dari kita, ya, untuk memudahkan. Yang pertama, jika seorang laki-laki mencerai istrinya setelah ia berkumpul dengannya, bercampur dengannya atau berkhalwat dengan istrinya, maka wajib bagi sang istri untuk menunggu masa iddahnya, antak tadda, menetapkan masa iddahnya dengan 3 haid yang sempurna. Tentunya ini dengan syarat, jika ia merupakan wanita yang mengalami haid. Dan tidak dalam keadaan hamil. Jadi kalau begitu, untuk hukum yang pertama atau perkara yang pertama, kita sebutkan bahwa hukum di mana wanita menetapkan masa iddahnya 3 kali haid. Kapan itu terjadi? Terjadi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia telah dicampuri oleh suaminya atau telah berkhalwat. Jadi setelah akad, maka sang laki-laki telah bersendiri, bersepi-sepi dengan istrinya yang sah tadi, atau bahkan dia telah menginap beberapa hari bersama istrinya ini dan telah mencampurinya. Itu syarat pertama. Berarti dikeluarkan darinya wanita yang dicerai namun belum dicampuri dan belum berkhalwat dengan suaminya. Dikeluarkan ini berapa? Karena wanita yang dicerai dengan seperti ini tidak ada masa iddahnya. Telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya, artinya bahwa jika seorang wanita dicerai oleh suaminya begitu setelah selesai akad nikah, maka sang wanita dipisahkan dengan laki-laki dan menjadi orang asing bagi bekas suaminya tadi, dan ia boleh melaksanakan akad baru saat itu juga, ya, tidak ada keadaan iddah di situ. Jadi penting adanya syarat pertama, ya. Jadi kita sebutkan syarat pertama tadi dan menunjukkan kepada mutawazatnya apa dampak dan efek jika disebutkan syarat tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa dia punya, jika dia mengalami haid. Karena ada wanita yang tidak mengalami haid, ya. Apakah karena karena belum mengalami haid seperti wanita yang belum balig, atau sudah melewati masa haid karena sudah masuk masa menopause, ya, atau disebut ajisah yang akan dibahas nanti hukumnya juga. Dan syarat yang ketiga, walam takun hamilah, yaitu bahwa dia tidak sedang dalam keadaan hamil yang terang hamilnya, ya. Saya kira jelas 3 syarat ini. Jadi buat kita untuk syarat yang ketiga, dikecualikan wanita yang sedang hamil ketika dicerai, maka iddahnya bukanlah dengan haid tetapi dengan melahirkan. Saya kira jelas, ya. Jadi ini perkara pertama, ada 3 syarat yang perlu diperhatikan. Adapun dasar dari surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru'," dan wanita yang dicerai maka ia menanti di anfusihinna dengan sendirinya 3 kali haid. dan tentang maksud dari quru ini ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para ulama sahabat. Apakah quru yang dimaksud adalah tuhur, tiga kali bersih dari haid, atau quru yang dimaksud adalah tiga kali mengalami haid, tiga kali mengalami haid, ya? Maka tentu saja dengan adanya perselisihan ini terjadi pula perselisihan dalam prakteknya, ya. Artinya bahwa menurut pendapat yang mengatakan hitungannya adalah hitungan haid, seperti yang diisyaratkan dari pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa dia menanti tiga kali bersih, tiga kali haid, berarti jika sang wanita telah mengalami haid yang ketiga, maka ketika dia bersih dari haid meskipun belum mandi, maka dia sesungguhnya sudah selesai masa iddahnya. Adapun bagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud 30 adalah 3 kali bersih dari haid, maka disyaratkan padanya untuk mandi, ya, dan keadaan bersih dari haidnya, terhentinya haid secara keseluruhan. Jadi kalau begitu ada perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama, dan sesungguhnya quru memang di antara kalimat yang disebut kalimat yang dia mujmal, atau kalimat yang dia ijmal, ada ijmal dalamnya. Itu apa? Bahwa dia memiliki satu kalimat, satu lafal dengan dua atau lebih makna. Dengan dua atau lebih makna, yaitu maknanya bisa huruf berarti haid, juga bisa huruf berarti tuhur, bersih dari haid. Jadi perkara yang pertama, dan saya kira ini intinya, yaitu bahwa kaitan antara haid dengan iddah talak sangat kuat pada wanita yang mengalami haid dan tidak sedang hamil dan telah dicampuri oleh suaminya atau berkhulwat dengan suaminya. Keadaan yang kedua, fa in kanat hamilan fa iddatuha ila waqti hamli kullihi sawa'un talat al-muddah aw qasra liqawlihi ta'ala wa ulatu al-ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahunna. Keadaan yang kedua, jika sang wanita dalam keadaan hamil, dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah setelah ia melahirkan, setelah ia melahirkan. Baik, kalau qalat al-muddah, sama saja apakah masa kehamilannya itu panjang atau qasar atau pendek, atau pendek. Yang penting intinya adalah bahwa dia telah melahirkan. Artinya misalnya sang wanita dicerai oleh suaminya, maka dia dalam keadaan hamil ketika itu, maka dia segera masuk dalam masa iddah. Nah, ternyata setelah diceraikan itu dan menanti masa iddahnya belum cukup 9 bulan, baru sekitar 6 bulan dia telah melahirkan anak, bayinya prematur, ya. Maka sesungguhnya dengan melahirkannya sang wanita telah selesai masa iddah, dan jika dan dia telah dipisahkan dari suaminya. Dia telah dipisahkan dari suaminya, ya. Kenapa? Karena sudah habis masa iddahnya dan dia telah melahirkan meskipun kurang dari 9 bulan. Qasra. Atau boleh jadi justru setelah dia dicerai dalam keadaan hamil, dia menanti masa iddahnya dan ternyata dia melahirkan bayi yang dikandungnya setelah mengandungnya selama 2 tahun. Seperti yang terjadi pada sebagian imam, seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, nah, atau dan juga Imam Bahak bin Zain, di mana mereka dikandung oleh ibu mereka 2 tahun. Dalam kandungan ibu 2 tahun, ya. Maka kalau begini terjadi panjangnya masa kehamilan, maka itu tidak penting. Baik pak lama atau prematur lahirnya, maka sesungguhnya telah habis masa iddah dengan keluarnya sang bayi, ya, dilahirkannya anak yang dikandung oleh sang wanita tersebut. Apa dasarnya? Dasarnya turunan ayat dalam surat Talak ayat yang keempat, Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil, dan wanita-wanita yang hamil waktunya adalah ketika mereka meletakkan atau melahirkan apa yang mereka kandung. Ya, kita ingatkan di sini apa yang tidak disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu bahwasanya para ulama menyebutkan pula dalam masalah ini wanita yang mengalami keguguran septum, ya, yang mengalami keguguran. Ya, jika sang wanita tadi dicerai antara dia hamil, namun kemudian dia keguguran, maka dilihat kepada keadaan janin yang dikeluarkan oleh sang wanita ini dan waktunya. Jika waktunya adalah waktu, jika waktunya adalah waktu keadaan dia telah lebih dari 80 hari, sudah oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna adakum mimma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan min dhalik thumma yakunu mudghatan min sakatin dhalik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya 40 hari dalam bentuk nutfah cairan, setelah itu 40 hari pula dalam bentuk alaqah dalam bentuk gumpalan darah, setelah itu 40 hari pula dalam bentuk mudghah. Ya, maka para ulama mengatakan jika dia telah lebih dari 80 hari, maka dia keadaan di mana sang bayi tadi telah disebutkan dijutkan karena ruh, ya, telah dijutkan karena ruh, karena ini katakan dalam tingkatan ke 40 yang ketiga, yaitu berarti 80 lebih, ya, jadi sejak 81 sampai 120, ya, di mana disebutkan dalam fase itu ayat sebaliknya malaikat, maka Allah memutus seorang malaikat perhubungan ruh, ya, yang dijutkan karena juga ruh. Wahyu marufat diarbai kalimat dan diperintahkan untuk menulis empat perkara. Jika rezekinya wajah ini sakinan sa'idun, dituliskan rezekinya, ajalnya sampai berapa tahun, dan apakah dia akan bahagia atau sengsara. Ya, maka dengan itu jika dia telah 81, ya, hari lebih, maka dia keadaan yang sudah dititipkan padanya ruh. Ya. Demikian juga dilihat pada keadaan janin yang tua tadi. Jika dia sudah dalam bentuk mudghah yang dia muhallaq, yang telah terbentuk kakinya, tangannya dan sebagainya, dan ada taswir, ada gambaran dalam wajahnya dan sebagainya, wajah manusia, maka dia pun terhitung bahwa wanita tersebut yang dicerai telah habis masa iddahnya, telah habis masa iddahnya. Ya. Jadi kalau begitu, keumuman melahirkan bagi wanita yang sedang hamil, bahwa dengan melahirkan tersebut telah habis masa iddah, ini berlaku baik kehamilannya dalam waktu yang lama atau waktu yang pendek, baik kehamilannya atau melahirkannya nanti berupa janin yang sehat dan montok, bayi yang sehat dan montok, atau bayi yang cacat, atau bahkan mungkin bayi yang meninggal. Ya, selama dia telah sah mengeluarkan bayi tersebut, maka kalau begitu sesungguhnya telah berlaku habisnya masa iddah. Ya. Baik, kemudian perkara yang ketiga, keadaan yang ketiga. Wa in kanat min ghairi zawatil hayd. Jika wanita yang dicerai tersebut adalah wanita yang tidak mengalami haid. Wanita yang tidak mengalami haid. Ini keadaan yang ketiga. Dan keadaan yang ketiga ini terbagi dua cabang. Yang pertama kata beliau, kasoghira. Misalnya wanita yang belum dewasa. Ya, yang dia nikahi ketika belum balik, belum dewasa. Kasoghira allati lam yabda biha al-haid. Yang belum mengalami haid. Ini yang pertama. Dan yang kedua, al-aisha. والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استعصرت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحي. Yang kedua tadi dari pecahan keadaan yang ketiga, yaitu wanita Aisyah yang tidak lagi diharapkan adanya haid. Al-Aisyah dan haid, dia tidak mengharapkan lagi adanya haid. Begitulah yang boleh jadi karena tua yang biasanya dialami orang tua usia 40 tahun, atau amalia atau adanya operasi istighfarat rahmah, di mana diangkat rahimnya, sehingga ketika telah diangkat rahimnya, sang wanita tidak lagi mengalami haid, ya, meskipun mungkin usianya baru 17 tahun atau baru 30 tahun, tetapi dia tidak lagi mengalami haid bukan karena ketuaan, tapi karena amalia, karena operasi. Jadi operasi penangkapan rahim. Apa dari atau bentuk-bentuk yang lain dari penyakit, ya, mimma la tarjumahu, yang tidaklah diharapkan lagi kembalinya haid tersebut. Artinya haid tidak mungkin kembali lagi. Nah ini ada dua perkara, ya, ada dua cabang dari keadaan yang ketiga. Intinya keadaan ketiga yang kita ulangi, keadaan yang ketiga adalah keadaan di mana wanita tidak mengalami haid, dan itu bisa terjadi karena belum balik, atau boleh jadi karena tidak diharapkan adanya haid lagi karena tua, sudah masuk masa menopause, atau karena adanya operasi pengangkatan rahim, atau adanya penyakit-penyakit pada sang wanita yang menyebabkan tidak akan mungkinnya ia mengalami haid kembali. Maka iddahnya, kata Syekh, fa'iddatuha thalathatu ashhurin liqaulihi ta'ala wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in yartabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Dan surat Talaq ayat yang ke-14, Allah berfirman, dan wanita-wanita yang putus asa dari haid, yang putus asa artinya tidak lagi mampu mengalami haid, dari para wanita kalian, inir tabtum jika kalian ragu, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, maka iddah mereka adalah 3 bulan, wallahi lam yahidna. Demikian pula wanita yang tidak mengalami haid, lam yahidna ba'du, yang belum mengalami haid karena belum balik, ya, jika dicerai maka sama dengan keadaan yang di atas, wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi selamanya, ya, yaitu iddahnya adalah 3 bulan. Tentunya 3 bulan yang dimaksud adalah 3 bulan dengan perhitungan bulan Hijriah, ya, bukan bulan Masehi. Jadi bulannya bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian pada kalimat imirtabtum, pada kalimat dengan Tuhan Allah imirtabtum, jika kalian ragu, para ulama mengambil kaidah bahwa demikian pula untuk wanita yang tidak diketahui akan keadaan haidnya, ya, tidak diketahui akan keadaan haidnya, sehingga kita ragu bagaimana kita menghitung dengan menghitungkan kapan dia akan kembali, ya, apakah dia akan datang lagi dan sebagainya. Maka yang kalian seperti ini, kita ragu, dan untuk menghilangkan keraguan maka diberikan kepada hukum yang pasti, yaitu iddahnya adalah 3 bulan. Baik, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, wa in kana min dawatil haid lakin irtafa haidha لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. Adapun, ini kalimat yang keempat, ini yang penting. Adapun jika wanita yang dicerai tersebut adalah wanita yang mengalami haid, hanya saja haid tersebut terhenti sementara waktu. Hanya saja haid tersebut terhenti sementara waktu karena sebab yang diketahui, disebabkan maklumin, karena sebab yang diketahui, Contohnya misalnya penyakit-penyakit tertentu yang menimpa wanita, kal maradhi atau terkadang wadhiba karena menyusui. Wanita yang menyusui dengan aktif, demikian pula bayi yang menyusui dengan susu eksklusif ya selama 6 bulan, biasanya sang ibu tidak akan mengalami haid. Ya. Meskipun nifasnya telah selesai. Nifasnya telah selesai juga mengalami. Kenapa? Karena sang anak kuat menyusu. Ya. Maka terjadilah terangkatnya haid sementara waktu. Nah, jika seorang wanita ya, misalnya dicerai oleh suaminya setelah dia melahirkan. Tadi kalau dia sedang hamil dicerai, maka setelah dia melahirkan langsung dipisah. Ya. Dipisahkan kalau dia tidak rujuk sebelum habisnya masa iddah. Ya. Jadi kalau ternyata ini dicerai ketika dia hamil, sekarang tidak. Sang wanita ketika dia hamil masih menjadi istri laki-laki tersebut. Setelah dia melahirkan, ya, dalam keadaan dia bersih dari nifas sebelum dicampuri oleh suaminya, maka suaminya mencerai dia. Ya. Nah, kalau begitu sekarang sang wanita akan masuk ke masa iddah, ya kan? Dia biasanya apa? Punya haid. Baru kalau begitu dia biasanya punya haid, kemudian bahwa dia tentu saja telah berkhalwat sebelumnya, bahkan ada anaknya dengan suaminya, dan yang ketiga bahwa dia pun tidak dalam keadaan hamil, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tentunya iddahnya adalah 30, ya kan? Namun ternyata setelah dicerai oleh suaminya, haidnya tidak datang-datang. Ya. Sang bayi yang lahir telah berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Haid sang wanita belum kembali. Nah, inilah keadaan yang keempat yang dimaksud. Ya. Bahwa seorang wanita memiliki kebiasaan haid yang rutin. Masih dalam masa haid. Tetapi ketika ia dicerai oleh suaminya, dia mengalami keadaan terhentinya haid sementara, yang boleh jadi karena penyakit atau karena menyusui. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, fa innaha tabqa fil iddah wa in talat al muddah, maka ia tetap pada masa iddahnya meskipun panjang masa iddah itu, hingga kembali haid yang dimaksud, maka ia pun menetapkan masa iddahnya dengan haid tersebut. Jelas maksudnya? Jadi kalau itu seperti yang tadi, ya, taruhlah sang wanita melahirkan, kemudian setelah itu dia mengalami nifas hanya selama 30 hari. Ya. Maka ketika sang bayi berusia 1 bulan, ya, masuk bulan kedua, sang ibu telah bersih dari nifas. Nah, ketika itu sebelum dicampur oleh suaminya, dia dicerai oleh suaminya. Maka sang bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, ya, harusnya kan dia dilihat dengan 3 kali haid, ya. Tetapi kemudian ternyata sampai mungkin sang bayi berusia 1 tahun, haid yang biasa datang tidak datang-datang, karena sang ibu kuat menyusui anaknya dan anak pun kuat minumnya, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tetap sang wanita dalam penantian, ya. Dan begitu dia masuk haid setelah sang anak mungkin berusia setahun, dia sudah mulai ditapih, ya, diberikan makanan tambahan, maka mulai jarang menyusu, maka kembalilah haid tersebut secara normal pada sang ibu. Maka kalau begitu keadaannya, maka mulailah dia dihitung dengan haid pertamanya, ya. Jadi meskipun panjang waktunya, wain talat al-muddah, ya, sampai datangnya haid tersebut, maka dia pun dihitung masa iddah dengan haid yang datang tersebut. Fa in zala sabab wa lam yu'id al-haid bi an bay'at min al-marad aw intahat min ar-ridha'i wa baqiya al-haid murtadi'an fa innaha ta'taddu bi sanatin kamilah. Ini kalau ternyata haid tersebut kembali, ya. Namun fa'in zada sabab, jika ternyata penyebab terhentinya haid sementara waktu, yaitu sakit yang diderita, atau adanya susuan yang telah diselesaikan. Namun ternyata walau syuhid al-haidu, haidnya tidak kembali, tetap dia tidak haid-haid, maka dalam keadaan seperti ini, maka sesungguhnya sang wanita tadi menghitung masa iddahnya setahun penuh di sana pun kehamilan min zawal sabab, yang dihitung sejak hilangnya sebab tersebut. Apa maksudnya ini? Jadi seperti yang tadi saya sebutkan contohnya, sang wanita menyusui tadi, ya, maka sang bayi berusia 1 tahun, haidnya belum datang, ya. Maka setelah 1 tahun 1 bulan haid datang. Maka terdapat itu, ya, berarti dia bulan itu masa iddah. Sekarang kalau ternyata 1 tahun bahkan 2 tahun telah lewat dari masa menyusui, ya, sebab dari menyusui sudah hilang, sang anak sudah makan nasi dan sebagainya, makan bubur atau yang lainnya, tidak lagi dengan susu, ya, atau penyakit yang menyebabkan terangkatnya haid sudah sembuh, tapi toh haidnya tidak datang-datang, ya. Misalnya tadi sang wanita pada usia bayi 1 tahun 6 bulan dia hentikan susu ibunya, dihentikan sudah, ya. Baru sebabnya hilang sekarang. Sebab terhentinya haid sudah hilang, sudah diputuskan susuannya, ya. Ternyata haidnya tidak kembali. Maka kalau begitu sang wanita mengambil masa iddahnya setahun penuh. Kapan dimulainya? Setahun penuhnya itu dari nifasnya? Bukan, ya, yaitu sejak mulai dia menghentikan susuan pada sang bayi, yaitu ketika bayi berusia 1 tahun 6 bulan. Maka sejak 1 tahun 6 bulan itu dia menghitung ke depan, sehingga dengan hitungan itu sekitar bayi berusia 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun, maka habislah masa iddah, ya. Baik, demikian pula jika keadaannya penyakit, seorang wanita tidak dalam keadaan hamil, ya, tidak dalam keadaan apa-apa, ya, dia selesai haid kemudian belum disentuh oleh suaminya, kemudian dicerai oleh suaminya, tiba-tiba dia mengalami sakit karena dicerai, mungkin stres dia, ya, stres, sakit dan sebagainya, ya, akhirnya karena sakitnya itu terjadi kekacauan atau perubahan dalam keadaan apa, keseimbangan hormon dalam tubuhnya, maka terhentilah haid sementara waktu, terhentilah haid sementara waktu, ya. Dan menurut dokter bahwa dia tidak mengalami haid, ini hanya sementara karena mungkin stres dan sebagainya, ya. Ternyata setelah akhirnya sang wanita telah ridho, lapang dada, ya, apa boleh buat, ya, dia sudah dicerai oleh suaminya. Tetapi sayangnya tadi disebutkan bahwa belum datang haidnya, tidak datang haidnya, ya. Dan setelah diperiksa ke dokter, sesuai terdapat bahwa penyebab dari terangkatnya haid itu sudah tidak ada lagi, penyakit yang menyebabkan haid terhenti sudah sembuh, sudah hilang. Tapi kok belum haid-haid juga? Maka setelah penetapan dokter tadi, ya, yang dia adalah ahlinya dalam hal ini tentu saja, atau jika telah diketahui sebabnya dari penyakit dan telah sembuh penyakit tersebut, maka mulai sejak sembuhnya dia, hilangnya sebab, dihitung 1 tahun ke depan. Ya, itulah masa iddah bagi wanita yang dimaksud ini. Ya. Hadza huwa al-qaul as-sahih. Ini adalah pendapat yang sahih, yang kuat. Dan perkataan Syekh bahwa dia pendapat yang kuat mengisyaratkan dalam masalahnya ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, tetapi Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan pendapat yang disebutkan tadi, yaitu bahwa dia mengambil masa iddahnya setahun penuh. Adapun alasan mengapa dipilih setahun penuh, Syekh menjelaskan lebih lanjut. Alladhi yantabiqu ala al-qawaid asy-syar'iyyah, bahwa dia adalah qaul yang kuat, yang sahih, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Fa innahu, yaitu bahwasanya sesungguhnya idza zala sababu wa lam yu'id al-haid sarat kaman irtaba haidha li ghairi sababin ma'lumin, wa idza taha haydha li ghairi sababin ma'lumin fa innaha ta'taddu bi sanatin kamila tis'ata ashhurin lil hamli ikhtiyatan li annaha ghalibul hamli wa thalathatu ashhurin lil iddah. Kemudian Syekh menyebutkan ya alasan kuatnya pendapat ini. Kata beliau, sesungguhnya jika telah hilang penyebab terhentinya haid tersebut, namun haid tidak kembali lagi, maka sesungguhnya orang tersebut seperti keadaan wanita yang terhenti haidnya karena sebab yang tidak diketahui. Karena sebab yang tidak diketahui. Dan sesungguhnya jika seorang wanita terhenti haidnya karena sebab yang tidak diketahui, maka ia mengambil masa iddah setahun penuh, 9 bulan untuk kehamilan dalam bentuk kehati-hatian, karena kebanyakan hanya ada 9 bulan, ya, dan 3 bulannya untuk iddah. Iddah seperti wanita yang tidak mengalami haid, ya, wanita yang tidak mengalami haid lagi karena sudah tua, atau mungkin belum balik sehingga belum mengalami haid. Berapa bulan masa iddahnya? 3 bulan, ya, 3 bulan. Nah, sekarang kalau begitu, karena terhenti haidnya dan penyebabnya tidak diketahui, maka dia mengambil masa iddah 1 tahun, yaitu 9 bulan untuk kehamilan menurut kehati-hatian, jangan sampai dia sedang hamil, ya, dan 3 bulannya untuk wanita yang tidak mengalami haid lagi, ya, sebenarnya. Maka sesungguhnya dalam hal ini berarti ada 2 keadaan, keadaan keempat dan keadaan yang kelima. Keadaan yang keempat adalah keadaan tadi yang disebutkan, wanita yang mengalami haid tetapi terhenti sementara waktu karena sakit atau menyusui, ya, maka dia tetap dalam masa iddahnya sampai datangnya haid tersebut dan mulai dari itu. Itu keadaan keempat, ya, keadaan yang keempat. Kemudian bagaimana jika ternyata telah selesai penyebab, telah hilang penyebabnya, telah sembuh penyakitnya, dan telah selesai keadaan menyusuinya, tapi haidnya tidak kembali, maka dia sama dengan keadaan yang kelima. Apa keadaan yang kelima? Yaitu wanita yang terhenti haidnya tanpa adanya sebab yang diketahui. Artinya tidak diketahui apa sebabnya, tiba-tiba haidnya terhenti. Yang, dan untuk keadaan yang kelima ini, hukumnya menurut para ulama adalah bahwa dia menanti selama 1 tahun penuh, ya. Jadi kalau begitu ada keadaan keempat dan keadaan kelima. Baik, saya kira jelas tentang hal ini, ya. Adapun perkara yang keenam, yang terakhir dalam masalah penghitungan masa iddah dengan haid, adalah amma idza kana talaqu ba'da al-'aqdi wa sebelum disentuh dan berkhalwat, maka tidak ada iddah secara mutlak, la bi haidin wa la ghairihi, tidak dengan haid, tidak pula dengan bulan, apalagi melahirkan, kan tidak mungkin karena dia baru saja akad, ya. Dasar dengan nama Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Talaq ayat 4, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian mencerai mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maka tidaklah ada bagi kalian terhadap mereka dari iddah yang mereka menghitungnya. Artinya sang wanita tidak punya masa iddah, dia boleh segera untuk membuat akad baru dengan orang lain atau dengan suaminya tersebut kembali, ya. Maka tidak ada iddah sama sekali, tidak ada penantian dan menunggu, dan dia langsung bisa segera dinikahkan. Jadi kalau begitu, perkara yang keenam ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara yang kedelapan, yaitu penentuan iddah dengan haid. Kenapa? Karena dia tidak dipakai. Tidak dipakai di sini haid. Kenapa? Karena belum disentuh dan tidak berhaluan. Ya. Baik, so kita jelas. Ada pertanyaan mungkin dari ikhwan atau akhwat seputar pembahasan yang kita sebutkan dari penentuan iddah talak dengan haid. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada hukum yang ke-9. At-tasi' al-hukmu bi bara'ati rahmi. Hukum akan bersihnya rahim sang wanita. Jadi ini kaitannya kembali tentang masalah wanita yang sedang haid. Apa-apa saja yang bisa kita dapatkan dari keadaan haid wanita ini. Apa yang bisa kita perhitungkan, apa yang kita jadikan sebagai apa satu bentuk dasar. Nah, untuk yang ke-9 ini adalah bahwa dengan haid sang wanita diketahui akan bersihnya rahim wanita tersebut. Ya, jadi al-hukmu bi ra'atir rahim, hukum tentang bersihnya rahim sang wanita dari janin, dari kehamilan. Kata Syekh Ibn Taimiyah, ay bi khuluhi minal hamli, yaitu maksudnya kosongnya keanggapan rahim sang wanita dari kehamilan. Wa hadza yahtaju ilayhi kullama ihtija ila al-hukmi bi ra'atir rahim wa la masail. Dan ini dibutuhkan setiap kali kita membutuhkan adanya penetapan hukum akan bersihnya rahim sang wanita tersebut. Dan ada permasalahan dalam hal ini. Minha, diantaranya, idza mata syakhsun an imra'atin yarithuhu hamluha wa hiya dhatu zawjin fa inna zawjaha la yaf'aha hatta tahira aw yatabayyana hamluha. Contoh yang ada tentang hal ini kata Syekh adalah jika seorang laki-laki meninggal, idza mata syakhsun an imra'atin yarithuha, jika seorang laki-laki meninggalkan seorang wanita, yarithu hamluha, yang wanita ini sedang hamil dan bayi yang dikandungnya mewarisi sang laki-laki. Ya, yarithu hadza asy-syakhs al-mayyit, ya, mewarisi si mayit tadi hamluha, apa yang dikandung oleh sang wanita. Wa hiya dhatu zawjin, yang wanita ini memiliki suami. Yang wanita ini memiliki suami. Fa inna zawjaha la yaf'aha hatta tahira. Maka sesungguhnya suaminya tidak boleh mencampuri sang wanita tersebut sampai dia mengalami haid. Artinya bahwa sang laki-laki tidak boleh mencampuri wanita tadi, mencampuri sang wanita tersebut sampai dia mengalami haid. Artinya bahwa sang laki-laki tidak boleh mencampuri wanita tadi sampai dipastikan bersihnya rahim sang wanita, dan itu dengan keadaan haidnya. Kalau dia haid, bersih rahimnya, boleh dicampuri oleh suaminya. Aw yatabayyana hamluha, atau sudah terang bahwa dia dalam keadaan hamil. Fa in tabayyana hamluha, jika terang bahwa dia hamil, hakamna bi irthihi, maka kita hukumi bahwa dia atau bayi yang dikandungnya punya hak mewarisi dari si mayit. Maka hakamna bi irthihi li hukmina bi wujudi hina mauti mawrithihi. Kita menghukumi bahwa dia sebagai ahli waris dari si mayit. Kenapa? Karena kita menghukumi keberadaan si janin tersebut ketika yang diwarisinya mati. Wa in hadar, seandainya dia haid ketika itu, hakamna bi adami irthihi. Maka kita mengatakan bahwa si si bayi yang dikandung oleh wanita tadi tidaklah mewarisi apa-apa. Kenapa? Lihukmina diwara'ati rahmi bilhaid. Kata-kata mengatakan dengan adanya haid sang wanita berarti ketika meninggal si mayit, si mayit tidak menitipkan apapun pada sang wanita berketipan, karena anak yang dikandungnya adalah anak dari orang lain, ya, tidak ada hubungan dengan si mayit, si mayit, ya. Nah, dan perkara seperti inilah dibutuhkan adanya keadaan apakah dia haid atau tidak. Kapan saya tutup sementara majelis kita, ya, ada hubungan telepon yang perlu disambut, saya mohon maaf. Kita dari hukum yang ke-9 ini berkaitan dengan masalah dengan adanya haid kita memastikan kebersihan dari rahim seorang wanita dari adanya janin. Dan ini sangat penting dalam banyak bentuk, dalam banyak perkara. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan salah satu di antaranya. Tentunya yang kita ketahui pula dari perkara yang telah pernah kita bahas dahulu seputar masalah apakah mungkin wanita yang hamil juga mengalami haid. Dulu pernah kita bahas, ya, di awal pembahasan, di mana ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Pendapat yang mengatakan wanita yang hamil tidak akan mungkin mengalami haid, sehingga jika keluar darah maka dianggap bukan darah haid, ya. Sementara pendapat yang lain dari pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa mungkin terjadi meskipun dia keadaan yang sedikit, keadaan yang merupakan keganjilan. Adapun hukum asal wanita yang hamil tidak mengalami haid, tapi mungkin terjadi, tetap itu dengan sifat yang ketat. Itu apa? Bahwa sang wanita mengalami haid meskipun dia hamil dengan sifat seperti ketika dia tidak hamil, ya. Jadi setiap bulan apa, dia datang bulan, ya. Maka jika keadaannya seperti itu, maka dipastikan itu adalah keadaan haid. Itu yang kuat dari pendapat para ulama, ya. Dan ketika kita sebutkan dahulu bahwa sebagian berpendapat itu bukan haid, mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW tentang sabaya autas, ya, di mana Nabi berkata tentang para sabaya lawan perang, wanita yang ditawan, orang-orang kafir yang ditawan oleh para sahabat ketika itu, Rasulullah melarang mereka untuk bercampur dengan para wanita tersebut hatta tahiru haidatan, hingga mereka mengalami haid, satu kali haid, ya. Rasul melarang, ya, la tuta, tidaklah para wanita dari sabaya autas ini tadi digauli, la tutaul hamil hatta taba, tidaklah wanita yang hamil dicampuri hingga dia melahirkan, wala ghair dzati hamil hatta tahidu haidatan, dan untuk yang tidak hamil sampai dia mengalami haid, itu dilarang. Artinya kalau kita punya budak yang baru dibeli, ya, atau didapatkan dalam peperangan dan sebagainya, maka tidak boleh seorang laki-laki mencampuri budak tersebut, ya, kecuali setelah dia memastikan apakah wanita ini hamil atau tidak. Jika dia hamil, maka tunggu dia selesai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka ditunggu dia haid satu kali menunjukkan rahimnya bersih, setelah itu kemudian boleh digauli, ya. Maka ini bentuk-bentuk yang berkaitan dengan masalah faedah dari adanya haid yang menunjukkan kepada kita hikmah Allah Subhanahu wa taala pada haid wanita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini perkara yang ke-9. Ada pertanyaan mungkin yang lain dari Ahmad? Baik, jika tidak, kita mungkin masih punya waktu untuk menyelesaikan hukum yang terakhir dari hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh seputar haid. Kalau ada pertanyaan, kita selesaikan dengan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan dari akhwat. pertanyaan, apakah anak saya masih berhak sebagai ahli waris terhadap bapaknya walaupun kami sudah bercerai dan anak ikut sama saya ibunya. Masih berhak. Sang anak masih berhak meskipun dia ikut kepada ibunya. Dan anak memang berhak ikut dengan ibunya selama sang ibu belum menikah. Jadi berhak anak kepada ibunya daripada bapaknya, kecuali jika ibunya telah menikah. Jadi jawabannya ringkas, saya kira insyaallah. Saya ulangi pertanyaannya, apakah anak saya masih berhak sebagai ahli waris terhadap bapaknya walaupun kami sudah bercerai dan anak ikut sama ibunya? Jawabannya ya, karena anak tersebut adalah anak dari bapaknya. Tentunya dengan melihat kami sebutkan tadi bahwa ketika dicerai, bahwa sesungguhnya sang anak ini tadi kan jelas dalam kandungan ibunya, ya. Adapun jika ternyata dia haid ketika itu misalnya, berarti dia bukan anak bapaknya tersebut, Allah dan Musa. Tapi tidak mungkin ya, karena dia sudah berupa anak dan terlahir masih dalam ikatan rumah tangga, namun kemudian karena suatu keadaan maka dicerai atau terjadi perceraian dan akhirnya sang anak ikut kepada ibunya, maka tentu saja itu adalah anak dari sang bapak, anak dari anak kandung dari sang bapak, maka dia adalah ahli waris dari sang bapak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang menikahkan wanita yang sedang hamil? Ya, pertanyaannya tentang kebiasaannya, artinya tentunya adalah pandangan syariat tentang kebiasaan orang-orang yang menikahkan wanita yang sedang hamil, yang terlanjur hamil ya. Maka tentunya satu bentuk kemungkaran bagi wanita yang hamil di luar nikah, kemungkaran dari laki-laki yang menghamilinya, dan juga kemungkaran dari Pak Imam yang menikahkan dan melegalkan pernikahan mereka, ya. Baik yang mengawininya adalah yang menghamilinya, atau yang dituduh menghamilinya, atau yang menikahinya laki-laki pengganti. Maka sesungguhnya pendapat jumhur ulama mengatakan tidak sahnya nikah tersebut. Nikahnya wanita dalam keadaan hamil adalah nikah yang tidak sah. Dan jika terjadi, wajib untuk diulang. Wajib untuk diulang pernikahan tersebut. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat Abu Hanifah mengatakan sahnya. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Berdasarkan keterangan bahwa keadaan hamil adalah keadaan di mana wanita akad nikah yang dilakukan dalam keadaan hamil adalah akad yang tidak sah. Ya. Oleh karena itu pernikahannya pun tidak sah. Ya. Dan hanyalah sah jika kemudian dan para ulama memandang perkara yang lain selain selesainya kehamilan. Ya, itu apa? Tidak boleh dinikahkan kecuali setelah sang wanita atau laki-laki yang itu sebagai yang menghamilinya tobat dari perbuatannya. Tanpa lagi tobat tidak boleh dinikahkan. Ya, karena itu menikahkan dan melegalkan zina. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga para ulama mensyaratkan dua perkara. Pertama adalah tobat dari kedua pihak, laki-laki dan wanita. Ya. Dan yang kedua, sang wanita harus terlebih dahulu melahirkan bayi yang dikandungnya. Adapun jika dinikahkan dalam keadaan seperti itu, maka tidak sah. Ya. Jadi kalau terjadi seorang wanita hamil sebelum pernikahan, kemudian dinikahkan oleh wali hakim, dan akhirnya dia dikumpul oleh suaminya yang sekarang sah sebagai suaminya, atau dianggap sah menurut catatan sipil bahwa sebagai suaminya, ya, maka sesungguhnya dia adalah bentuk perzinahan yang lain. Ya, jika terjadi tanpa adanya ilmu akan hal ini, maka dia mautu bisyubhah. Tetapi bahwa jika dia terkena dengan ilmu yang terang dan sebagainya, maka dia adalah bentuk perzinahan, maka harusnya dipisah. Ya. Sehingga tidak boleh kita kemudian meringankan perkara ini. Jika terjadi hal seperti ini, maka harus diulang akadnya setelah keduanya sadar akan besarnya dosa dari kaum tersebut dan mereka bertobat. Dan kemudian mereka ingin kemudian menempuh jalan syariat, maka mereka dinikahkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak yang terlahir dari hubungan yang seperti tadi, itu ketika wanita pernah hamil dinikahkan, maka semua anak itu tidaklah dinisbahkan kepada bapaknya, tapi dinisbahkan kepada ibunya. Ya, tidak waris. Ya, meskipun dia, karena dia anak zina ya, anak haram. Meskipun dia apa yang menikahinya adalah bapaknya sendiri, menurut pengakuan sang wanita. Ya, bapaknya sendiri, misalnya ya, maka tetap dia dinisbahkan kepada ibunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang lain, adakah bapak masih wajib menafkahi anak sekalipun dari istri yang telah diceraikan dan istri telah menikah lagi, begitu pula suami? Ya, jadi maksudnya apakah seorang bapak masih wajib menafkahi anaknya padahal misalnya dia telah mencerai ibu sang anak dan mereka masing-masing sang bapak maupun sang ibu telah menikah, punya pasangan tersendiri, ya, apakah masih wajib pula bagi sang bapak untuk menafkahi anaknya? Ya, masih wajib. Ya, masih wajib. Itu toh anaknya. Itu toh anaknya. Dan kewajiban dia adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang ditanggungnya. Kata Bimati Hakiman, Ayubay Yamai Menyamun. Cukuplah dosa bagi seorang dia melalaikan apa yang ditanggungnya, menjadi tanggungannya. Maka anak itu adalah tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bekas istrinya bukan tanggungannya, ya, sudah jadi tanggungan orang lain. Allah dan Rasul. Baik, tiba-tiba pembahasan menjadi masalah perceraian, ya, bukan lagi hukum haid, ya. Tentunya memang ada perkara yang menunjukkan kepada kita memang perkara perceraian ini perkara yang juga sedikit sekali pengetahuan kaum muslim tentang hal tersebut. Meskipun kita dapatkan kadang dalam kehidupan manusia banyak sekali terjadi perceraian, tapi secara hakiki ilmu tentang masalah perceraian ini adalah perkara yang juga sangat jarang didapatkan atau diajarkan atau dipelajari oleh kaum muslimin. Maka mudah-mudahan suatu saat nanti kita mendapatkan pelajaran hal ini, bukan agar kita semua bercerai, sebenarnya bukan, tapi agar kita memiliki ilmu akan perkara itu. Sebagaimana kita mempelajari tentang ahkamul janaiz, ya, tentang perkara-perkara alam kubur dan sebagainya, tentunya untuk pelajaran bagi kita, ya, menambah keimanan kita akan kesempurnaan syariat dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya syariat betul-betul menguatkan ikatan pernikahan dan memberikan ajaran-ajaran dan tuntunan untuk mengekalkan ikatan tersebut dengan saling tanasuh, ya, saling bertanazul toleransi dengan sesama pasangannya selama tidak dalam perkara yang maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini ya kesempatan kita, dan karena pembahasan yang ke-10 atau hukum yang ke-10 juga agak panjang, maka kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah taala masyhur diri, subhanakallahumma wa bihamdika.